Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك الله فيكم إخوان أحوات أزكم الله الحمد لله والشكر لله على نعمة الله الله عز وجل memberikan kemudahan kepada kita pada sore hari ini, malam ya, malam setan, karena witrun nahar, penutupnya malam. Nah, jadi kita masuk kepada tanggal 9 Muharram 1443 Hijriah dan 1443 Hijriah dan kita masuk juga tanggal 6 Agustus 2022. Kita akan lanjutkan kajian rutin kita dari kitab kajian yaitu Syarah Manzumah Al-Baiquniyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Nah, kita masuk kepada sekarang tentang hadis mungkar. Kita baca qala mu'allif rahimahullah wal munkaru al fardu bihi rawin ghada ta'diluhu la yahmilu tafarruda. Jadi wal munkar. Coklat. Nah. Wal munkarul fardu bihi rawin ghada. Jadi di situ wal munkar maksudnya adalah hadis munkar. Al fardu menyendiri, bihi dengannya rawin, satu rawi, ghada. Ya. Di situ ta'diluhu la yahmilu atafarruda. Jadi kalau misalnya dikatakan itu seperti ini, Mas. Jadi dan mungkar adalah seorang perawi yang menyendiri, yang bersendiri. Tidak bisa mendapatkan penilaian yang baik diterima riwayatnya jika ia bersendirian. Nah. Wal mungkar al-fardu bihi rawin ghada. Mungkar adalah seorang perawi yang bersendirian, tidak bisa mendapatkan penilaian yang baik atau diterima riwayatnya jika ia bersendiri. Nah. Nah. Di sini hadza huwa al-qismu ats-tsalatsun min aqsam al-hadits al-madhkurati fi hadha an-nazmi wa huwa al-munkar. Ini adalah pembagian yang ke-30 dari bait syair ini, 30 dari macam-macam hadis yang telah disebutkan dalam bait syair ini, yaitu adalah tentang hadis munkar, al-munkar. وقد اختلف المحدثون في تعريف المنكر في تعريف المنكر فقيل إن المنكر هو ما رواه ضعيف مخالفا للثقة jadi di sini وقد اختلف maksudnya apa? Bersisih. Al-muhaddisuna, orang-orang ahli hadis, orang-orang ahli fi ta'rifil munkar, dalam definisi munkar. Dalam apa mas? Definisi munkar. Nah, faqila, dikatakan innal munkara, sesungguhnya hadis mungkar itu adalah huwa ma rawahu dha'ifu mukhalafan lithiqati. Mukhalafan lithiqati. Ini salah satu pendapat adalah hadis mungkar itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi yang dha'if. Rawi yang dha'if. Mukhalafan lithiqati, yang dia itu menyelisihi perawi-perawi yang thiqah, yang terpercaya. Paham ya? Nah. Kemudian mislu an yarwi al-hadis thiqatun ala wajhin wa yarwihi rajulun dha'ifun ala wajhin akhar hatta wa in kana ar-rawiyani tilmidaini li syekhin wahidin. Contohnya adalah seorang an yarwi al-hadis thiqatun, seorang perawi yang thiqah ala wajhin, dari satu sisi dia itu terpercaya. Wa yarwihi rajulun dha'ifun, dan diriwayatkan pula oleh seorang laki-laki yang dhaif ala wajhin akhar, menurut sisi pandang yang lainnya. Hatta bahkan in kana rawiyani tilmidain li syekhin wahidin, bahkan kalau dua perawi itu adalah dua murid dari satu guru yang sama. Misalnya apa? Mas Pam sama Rizal. Ya. Mas Pam thiqah, Rizal dhaif. Misalnya. Nah, ketika berbeda seperti itu, bagaimana? Kedudukannya adalah mungkar. Apa yang diriwayatkan Rizal adalah mungkar karena dia menyelisih yang lebih kuat. Walaupun dari satu ustadz yang sama. Paham ya? Nah. Waqala ba'duhum fi ta'rifil munkar, dan berkata sebagian dari mereka tentang definisi munkar, hadis munkar. Huwa man farada bihi wahidun la yahtamilu qabuluhu idza tafarrada. Wahada ma dhahaba ilaihi nazimu. Ini sebagian yang mendefinisi mungkar, ada yang mengatakan adalah huwa ma infarada bihi wahidun. Apa yang menyendiri dari seorang perawi. Dari seorang perawi. La yahtamilu qabulahu idza tafarrada. Tidak bisa, ya, tidak bisa, ini bisa diterima pembawaannya, tidak bisa diterima, ya, kalau dia itu menyendiri, idza tafarrada. Jadi kalau misalnya Mas Pam mengatakan ini dan itu, tapi dia menyendiri, sedangkan yang lainnya itu tidak pernah melakukan seperti itu, dan sudah terkenal Mas Pam adalah seorang yang dhaif misalnya, maka tidak diterima. Itu hadis mungkar, Mas. Mungkar. Kalau kemarin itu ada hadis syad. Syad itu adalah yang kuat lawan yang lebih kuat lagi. Kedua-duanya sahih, Mas. Paham ya? Nah, sedangkan ini orangnya itu sudah menyendiri dan itu dhaif. Ya. Maka disebutkan di sini wa man farada bihi wahidun. Itu yang menyendiri satu perawi saja. Nah. Sehingga kalau misalnya dikatakan, kenapa orang itu sekarang harus menilai ya, kayak misalnya menilai apa? Menilai dari menilai hadis mungkar dan syad. Kalau mungkar itu adalah dhaif ketemu dengan yang sahih, maka sudah tertolak dia. Kalau yang syad itu adalah yang kuat lawan yang lebih kuat lagi. Paham sampai sini? Nah, maka ini disebutkan huwa man farada bihi wahidun, apa yang menjadi dari seorang perawi, la yahtamilu qabulahu idza tafarrada. Ini ya tidak bisa, ya, la yuhtamalu qabuluhu idza tafarrada, bisa dibaca seperti itu juga. Nih ya, karena di situ kaitannya dengan penerimaannya, ya, penerimaannya itu bisa diterima apabila tafarrada, artinya tidak bisa membawa, tidak bisa dikabulkan ketika dia itu menyendiri, riwayatnya tidak bisa dikabulkan. Ya, artinya tidak bisa diterima. Kabulkan maksudnya tidak bisa diterima. Wa hadza ma dhaba ilaihi nadhim. Dan ini adalah pendapat yang dipegang oleh penulis nadhim di sini adalah Imam Al-Baiquni. Imam Al-Baiquni. Naam. Paham sampai sini? Naam. Nah. Nah, ini menjelaskan bahwasannya ketika orang itu ketika orang itu mengetahui bahwasannya apa yang dapat dari hadis mungkar, maka dia tidak bisa diambil pengetahuannya. Karena mungkar itu adalah kalau secara bahasanya lawan dari ma'ruf. Ya. Maka ada Pak Ma'ruf, ada Pak Mungkar. Ya, ada Pak Ma'ruf, ada Pak Mungkar. Kalau Pak Ma'ruf itu wakil, Pak Mungkarnya enggak tahu jadi apa dia. Nah. Ya mungkin bisa dari nanti ditanya juga. Ya. Jadi intinya di situ Imam Al-Baiquni menjelaskan bahwasannya hadis mungkar adalah jika seorang perawi meriwayatkan suatu hadis secara sendiri. Ya, secara sendiri. Seorang perawi meriwayatkan hadis secara sendiri, padahal dia itu bukan termasuk perawi yang diterima periwayatannya kalau secara sendiri. Ya. Dan hadis itu hanya bisa didapat dari satu jalur saja. Ya. Dan dia adalah perawi yang mengandung kebaifan, lemah. Sudah menyendiri, hadisnya dhaif. Ya. Jadi apa, Mas? Ya, artinya apa? Ditolak itu, Mas. Ditolak. Nah. Sehingga di situ ya. Perawi yang mengandung kelemahan itu adalah bisa juga dha'fu hifdz, ya, lemah hafalannya, atau majhul. Ya, kenapa dia dhaif? Karena majhul, tidak dikenal. Ya. Nah, bisa kelar. Nah, ini bisa untuk nanti berapa jam ke depan, Mas. Pan ini dusta, Mas, dusta. Yang kecil. Nah. Nah. Ini tentang tadi hadis mungkar. Paham sampainya tentang definisinya? Wala hadza ta'rifi, sesuai dengan definisi hadis mungkar itu, yakunul mungkaru huwal gharibu. Mungkar itu adalah hadis yang gharib. Hadis yang gharib itu yang hadis yang diriwayatkan hanya dari satu jalur saja, Mas. Satu jalur. Nah. Jadi alladhi, ya. Di mana di situ kalau misalnya antum lihat, ya. Kalau harusnya antum juga tanya, kenapa hadis-hadis yang mungkar itu ada? Alasannya kenapa? Nah, kenapa hadis-hadis yang mungkar itu juga ada? Kenapa tidak dikatakan bahwasanya itu dianggap lalu saja, ya. Nah, ini dijelaskan para ulama bahwasanya penjelasan tentang kenapa ada hadis mungkar ini untuk agar bisa memahamkan kepada orang bahwasanya yang terjadi jadi pada masa di awal Islam itu ada juga orang-orang yang menginginkan hadis itu jatuh dengan berbagai macam alasan. Salah satu alasannya adalah ketika orang itu sudah menjauhi Al-Quran dan sibuk dengan filsafat waktu itu. Kemudian ada orang yang ingin memasukkan hadis. Tentang apa, Mas? Tentang fadilah surat-surat Al-Quran dan yang lainnya. Itu paling banyak. Sehingga kalau misalnya kita lihat tentang konsep dari yang marak sekarang ini juga kejadian sudah lama, sudah ada pada zaman dahulu. Bahwasannya kaum muslimin itu kalau disuruh milih yang paling gampang. Makanya kalau ditipu-tipu mau. Mereka tidak bergejolak ketika ada banyak tipuan, manut gitu saja. Ya, sebagaimana sekarang kaum muslimin itu seperti habaan mansura, seperti buih di lautan, seperti debu berterbangan. gusak, gusak usail, ya seperti ya tadi buih yang ada di lautan. Allah musta'an. Nah, nah. Jadi di situ, ana ulangi yang dari awal mas ya, yang antum nggak belum dapat. Nah, wa ala hada ta'rifi, ya. Menurut hada ta'rif ini, nah, jadi. Naam. Wa ala hadha ta'rifi yakunu al-munkaru huwa al-gharibu alladhi la yahtamilu tafarruda man infarada bihi wa huwa mardudun hatta law furida anna lahu shawahida min jinsihi fa innahu la yartaqi ila darajatil hasani la yartaqi ila darajatil hasani وذلك لأن الضعف فيه متناهي والتعريف الأول هو الذي مشى عليه الحافظ يا مشى عليه حافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه نحبة الفكر أنتم لي هذه على هذا التعريف berdasarkan definisi dari hadis mungkar maka hadis mungkar itu adalah hadis gharib. Kenapa? Jalurnya satu. Jalur periwayatannya hanya satu. Alladhi la yahtamilu tafarruda, ya, yang dia itu tidak bisa, ya, kalau tadi di situ wala hada ta'rifi yakunu munkaru huwal gharibu alladhi la yahtamilu tafarruda, yang dia tidak bisa mengemban kesendirian man infarada bihi, dari rawi yang menyendiri darinya. Wahwa mardudun, dan dia itu ditolak hatta lau furidho, walaupun itu diharuskan, diwajibkan, anna lahu syawahida min jinsi, meskipun di situ ada penguat dari jenisnya, artinya dari golongannya. Fa'innahu la yartaqi ila darajatil hasan, itu tidak bisa naik lagi ke derajat hasan, tetap saja dhaif karena mungkar mas, yang dhaif lawan yang sahih. Wa dzalika li anna dha'fa fihi mutanahi, karena dhaif ini ya di dalamnya itu adalah mutanahi, apa saja yang dilarang, ya dhaif itu apa saja yang dilarang. Wa ta'riful awwalu huwallazi masya 'alaihi al-hafidz, dan definisi yang pertama itulah yang dipakai oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani. Nah. Kemudian fi kitabihi Nukhbatul Fikar. Di dalam kitabnya Nukhbatul Fikar. Nah, nanti kalau memang di setelah Al-Baiquniyah ini selesai, kalau ada mustalah hadis maka kita akan bahas tentang Nukhbatul Fikar insyaallah binillah. Nah, qala al-mu'allif rahimahullah, antum faham ya tentang mungkar, gampangnya adalah ketika antum faham tentang syad. Kalau antum faham tentang syad, maka kebalikannya di situ adalah mungkar. Kalau mungkar, dhaif lawan yang kuat, yang sahih. Ya. Kalau yang sahih lawan yang sahih tapi lebih kuat lagi, maka itu syad. Qala mu'allif rahimahullah, mu'allif rahimahullah mengatakan madrukuhu ma wahidun bin farad wa atsma'u li dha'fihi fa huwa karat. Jazakallah. James. Nah, jazakallah. Qala al-mu'allif rahimahullah, mu'allif rahimahullah mengatakan matrukuhu ma wahidun bihin farad wa atsma'u li dha'fihi fa huwa karat. Yang 31 disebutkan tentang matrukuhu. Maksudnya ada ya. Di sini kalau bisa dikatakan penjelasannya paling mudah adalah hadis matruk adalah hadis yang menyendiri perawinya dan mereka para ahli hadis menyepakati kedhaifan rawi tersebut dan menolaknya. Jadi hadis matruk. Matruk itu artinya ditinggalkan. Hadisnya ditinggalkan, tidak bisa dijadikan sebagai dalilan. Matrukuhu ma wahidun bin farad wa ajma'u li dha'fihi fa huwa karat. Dan ini adalah ada wal qismul hadi wa salasun min aqsamil haditsil madkurati fi hadzal nadmi wa huwa al matruku wa qad arrafahu an nadimu biqadhihi ma wahidun bihin farad yani anna al matruka huwa man farada bihi wahidun isma'u ala dha'fihi. Kita ulangi lagi. Hada ini wal kismu al-hadi wa salasun Ini adalah macam yang 31. Macam yang ke-31 dari pembagian hadis yang disebutkan oleh dalam nadam ini, dalam bait syair matannya Al-Baikuni, Baikuniyah. Wahwal matruk, itu tentang hadis matruk. Jadi kalau misalnya ditulis di sini adalah tentang hadis matruk. Kita membahas tentang hadis matruk. Nah, artinya apa? Ditinggalkan. Nah. Waqad arrafahu an-nadimu biqolihi. Dan an-nadim itu telah mendefinisikan arrafa. Di sini ra-nya ada tasjidnya. Waqad arrafahu an-nadimu, penulis bait itu sudah memberikan definisi bahwasannya hadis matruk adalah yang perawinya itu satu, dia menyendiri, dan para ahli hadis menyepakati tentang kedhaifan rawi tersebut, ya, dan menolaknya. Ya. Nah, kemudian ma wahidun bihin farad, apa yang sendiri itu adalah infarada. Yani annal matruka huwa man farada bihi wahidun. Hadis matruk itu adalah apa yang diriwayatkan menyendiri, hanya satu saja. Ijma'u 'ala dha'fihi, dan para ulama bersepakat tentang kedhaifan perawi tersebut. Jadi kita bersepakat misalnya bahwasanya Rizal ini dhaif. Maka kita tahu bahwasanya di situ perawi yang bernama Rizal itu adalah dhaif. Ketika apa? Para ulama bersepakat. Ya, Mas. Yang kuat, Mas. Nah. Nah, ini adalah hadis matruk, hadis ditinggalkan. Wa dhamiru fi ajma'u, dhamir kata ganti dalam kata-kata ajma'u ya'udu 'alal muhaddisin. Jadi ajma'u, siapa yang bersepakat di situ? Siapa yang bersepakat di situ? Ya. Yang berijma di situ para ulama ahli hadis. Jadi matrukuhu ma wahidun bin farad. Hadis matruk itu adalah hadis yang menyendiri perawinya, wa ajma'u, dan mereka para ahli hadis ya menyepakati tentang lidha'fihi, kedhaifan perawi tersebut, bahwa karat, dan ini apa? Ditolak. Nah, qulu fahuwa karat ay huwa mardudun, dia itu ditolak, dia itu perawinya itu ditolak. Jadi tadi kalau Rizal mau ngomong apa saja ya, misalnya besok kajiannya libur lu, tenane ya, ditolak. Karena apa? Sudah terkenal kalau mengatakan sesuatu Rizal dhaif ya, ima ketika mendengar pengabaran dia ngantuk, capek, atau enggak gagas. Nah, misalnya. Sehingga dikenal bahwasanya kalau dia yang memberikan pengumuman tidak diterima. Tapi kalau yang lainnya diterima. Seperti itu, Mas. Ini hakikatnya apa yang bisa kita pahami untuk takrib apa takribuddin. Kemudian di sini wal kaf zaidatun min haitsul makna. Kaf ini adalah tambahan rad di sini. Padahal ya menurut sisi pandang maknanya. Fal matruk ma arrafal muallif, matruk itu adalah sebagaimana yang telah didefinisikan oleh muallif, wa alladhi rawahu dhaifun isma'ul ulama'u ya atau ajma'al ulama'u ala dhaifihi. Jadi alladhi rawahu dhaifun, hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang dhaif. Ya. Perawi yang dhaif. Dan para ulama bersepakat ala dhaifihi, bersepakat atas kedhaifannya. Fa kharaja bihi, keluar dari definisi itu, ma rawahu ghairu dhaifi falaysa bimatrukin. Hadis apa saja yang diriwayatkan oleh ghairu dhaifi, orang yang tidak dhaif, kalau tadi Rizal dhaif, ya. Selainnya Mas Yuda bukan dhaif. Ya. Paham? Mas Fahm bukan dhaif. Pak Adi bukan dhaif. Nah, ini falaisa bimatrukin, maka hadis yang diriwayatkan itu bukan termasuk hadis matruk. Hadis yang ditinggalkan. Wa marawahu dhaifun ladzi ikhtalafu fi tad'ifihi. Wa marawahu ad-dhaifu, dan apa saja yang diriwayatkan oleh seorang yang dhaif, yang dia itu para ulama itu berselisih tentang kedhaifannya. Paham maksudnya? Kalau tadi para ulama telah bersepakat tentang kedhaifannya, kalau ini masih diperselisihkan kedhaifannya, maka ini bukan apa, Mas? Bukan matruk. Ya, ini bukan matruk. Nah. Hadza huwa ma dhahaba ilaihi al-mu'allif. Mas. Ya, salatnya di sini. Nanti habis sini. Nah, barakallahu fikum. Hadza huwa ma dhahaba ilaihi al-mu'allif. Inilah yang diambil oleh mu'allif. Artinya condong pemikirannya itu ke arah sana. Wa qala ba'dul ulama, sebagian para ulama mengatakan wa minhu Ibnu Hajar fi Nukhbah, dan di antara mereka itu adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Nukhbatul Fikr. Innal matruka huwa ma rawahu rawin muttahim bil kadhibi. Ya, muttahim bil kadhibi. Jadi sesungguhnya matruk ini hadis yang matruk. Ya. Hadis yang matruk itu hadis yang apa? Ya, hadis yang di situ, ya, hadis yang di situ rawinya, ya, kalau bisa dikatakan tentang matruk, ya, sebentar. Nah, jadi kalau bisa dikatakan di situ, ya. Kalau ba'dul ulama, sebagian ulama itu berarti tidak semua ulama, tapi hanya sebagian ulama. Wa minhum, sebagian ulama itu termasuk di situ Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani dalam kitabnya Nukhbatul Fikar. Ibnu Hajar Asqalani meninggal tahun 852 Hijriah. Innal matruka, sesungguhnya hadis matruk, wa ma rawahu rawin, hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi, muttahimun bil kadhibi, yang diduga kuat dia itu dusta. Ya, paham saya ini? Diduga kuat dia itu melakukan kedustaan. Muttahimun bil kadhib. Jadi ittiham itu artinya tuduhan. Dia dituduh telah melakukan kedustaan. Pemasalan contohnya, ya. Contohnya, idza wajadna fit tahdhibi li Ibnu Hajar. Kalau kita mendapati di kitabnya Tahdhibut Tahdhib, Ibnu Hajar sekarang ini mempunyai kitab Tahdhibut Tahdhib, ya. Di Taqribut Tahdhib. Jadi itu tentang semua penilaian para rawi hadis. Ansaksin, dari seorang minarwati, dari perawi-perawi hadis. Qala fihi, beliau berkata dalamnya, asma'u ala dha'fihi, para ulama ahli hadis itu telah bersepakat tentang kedhaifannya. Fa innana nusammi hadithahu matrukan, maka kita menamakan hadisnya itu adalah hadis matruk. Idan farada bihi, kalau dia itu menyendiri dalam periwayatannya. Li'annahum ajma'u ala dha'fihi, karena para ahli hadis itu telah bersepakat tentang kedhaifannya. Kayak antum lihat di sini, Mas. Ini kok susah banget. Iya. Makanya kalau yang susah-susah itu menjadi pengetahuannya lebih banyak lagi. Kalau kita itu tidak mengenal yang susah, pengetahuan kita juga tidak akan banyak. Nah, seperti itu, Mas. Sama dengan di sini wa idza wajadna fihi qawlahu, kalau kita mendapati perkataannya adalah waqad, ya, uttuhima bil kadhibi fa nusammihi matrukan, ini diduga, dituduh dengan kedustaan, maka kita namakan itu dengan hadis matruk. Aidan. Artinya apa? Perawi itu adalah perawi yang matruk. Rasa percaya kae wonge kae matruk. Paham sampai sini? Nah. Ayo. Nah. Ini beda antara matruk dan mungkar. Kalau mungkar tadi berselisih, Mas, menyelisihi. Kalau yang mungkar tadi menyelisih. Kalau yang matruk ini enggak menyelisih, memang sudah dhaif gitu loh. Paham enggak sih? Kalau yang mungkar tadi yang dhaif menyelisihi yang sahih, ya mungkar, tertolak dia. Paham maksudnya sih? Nah. Kalau yang matruk ini ditinggalkan karena apa? Sudah bersepakat, para ulama bersepakat bahwa perawi yang meriwayatkan hadis ini adalah dhaif. Paham sampai sini? Nah. Li'annahum muttaham bil kadhibi. Ya, karena dia itu dituduh telah melakukan dusta. Ya. Haditsu kal maudhu. Hadisnya dia itu seperti hadis palsu. Kenapa? Karena terlalu banyak apa, Mas? Mengada-ada. Wala najzimu bi annahu maudhu. Namun kita tidak memastikan itu adalah maudhu palsu. Walakin namun kaunuhu muttahiman bil kadhibi. Namun dia itu apa? Sudah dituduh telah melakukan kedustaan. Ya. Atau muttahaman. Bisa dikatakan muttahaman bil kadhibi. Dia telah dituduh telah melakukan kedustaan. Kemudian yanzilu haditsu ila darajati taqarrub minal wad'i. Hadisnya turun derajatnya sampai mendekati hadis palsu. Contohnya hadis palsu. Kalau hadis palsu misalnya apa? Hubbul watan minal iman, cinta negeri itu adalah bagian dari iman. Itu palsu. Kemudian juga yang lainnya, an-nadhafatu minal iman, itu juga palsu. Yang sahih adalah at-tuhuru syatrul iman. Maknanya sama. Kebersihan bagian dari iman sama. Tapi lafadznya beda. Kalau yang tadi hadisnya dhaif, maudhu. Nah. Demikian yang kita bisa ambil faedahnya. Insyaallah habis Isya kita lanjut dengan kajian durusun minal Quran. Naktafi bihadzal qudrah. Insyaallah pada pekan yang akan datang kita libur. Karena ana sepekan safar ke Malang, ada daurah, ada syekh yang datang dari Saudi, dan beliau memberikan kalau sebutannya training. Nah, demikian yang kita bisa ambil faedahnya. Semoga Allah Azza Jalla menjadikan apa kita, yang kita pelajari sebagai pemberat amalan kita kelak di yaumil hisab, dan kita diberikan akhir kehidupan yang baik. Allahumma salli wa sallim wa barik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.